Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min nar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, kalau tadi ada tambahan, barang siapa yang ditanya lalu menyembunyikan ilmu, sekarang lebih umum, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, ditanya atau tidak ditanya, dia menyembunyikan ilmu, aljamahullah, Allah akan ikat dia dengan tali kekangan di neraka pada hari kiamat. Yeah. Nah, dua hadis ini adalah dalil bahwa menyembunyikan ilmu agama, ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah mencantumkan hadis ini dalam Kitabul Kabair. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman secara khusus bagi mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu agama. Iya. Dengan ancaman yang keras. Apa itu ancamannya? Dalam hadis ini Nabi mengatakan aljamahullah, Allah akan ikat dia dengan sebuah tali yang mengekang dia dari neraka. Demikian dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Dikarenakan di dunia dia Allah berikan ilmu. Ya, setelah dia berilmu, namun ilmu itu tidak mau dia sampaikan. Dia sembunyikan ilmu tersebut. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan dua ayat yang mencela orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari bayyinat, dari hal-hal yang merupakan penjelasan untuk manusia daripada ilmu, agama, syariat, wal huda, menyembunyikan petunjuk, al-haq, setelah dijelaskan untuk manusia, apa kata Allah? Orang-orang yang seperti ini yang menyembunyikan ilmu, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknat. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan al-la'inun dengan malaikat. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh malaikat. Ini ayat pertama yang mengancam bagi mereka yang menyembunyikan ilmu agama dengan diancam laknat. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinannahu linnas wala taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Artinya, ketika Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang telah diberi kitab agar kalian, ya, orang-orang yang telah diberikan kitab itu menjelaskan kepada manusia, wala taktumuna, dan jangan sekali-kali kalian itu menyembunyikannya. Di sini, wala taktumuna, jangan kalian menyembunyikan kitab yang Allah telah berikan kepada kalian berupa ilmu, berupa wahyu. Jangan kalian sembunyikan. Wala taktumuna. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Namun mereka mencampakkan perjanjian tersebut. Siapa yang dimaksud di sini? Yaitu Yahudi dan Nasara. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara termasuk kelompok yang Allah berikan kitab, Allah cela mereka karena mereka membuang janji Allah. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim, membuang perjanjian tersebut di belakang punggung-punggung mereka. Dan washtarau bihi samanan qalila, dan mereka dengan perbuatan itu menjual dengan harga yang murah, menyembunyikan syariat Allah, ya, demi meraih samanan qalila, harga yang sangat sedikit, harta yang sangat sedikit, ya, fabi sama yastarun, sungguh jelek apa yang mereka telah beli atau telah mereka jual. Celaan bagi orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan tentang sifat-sifat Nabi yang terakhir yang akan muncul, karena khawatir pengikut-pengikut mereka akan beriman terhadap Nabi tersebut, sehingga mereka menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan al-haq. Ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang Allah berikan ilmu, maka dia telah mengambil perjanjian dengan Allah agar ia menyampaikan ilmu. Iya. Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan, saya langsung baca terjemahannya, fa innallaha, sesungguhnya Allah telah mengambil al-mitsaq. Mitsaq itu adalah sebuah perjanjian yang sangat berat. Al-ahad as-saqil, perjanjian yang sangat berat. Ala ahli ilmi, terhadap orang yang berilmu, agar mereka menjelaskan kepada manusia anugerah yang Allah telah berikan kepada mereka dari ilmu Al-Quran, ilmu wahyu. Dan agar mereka tidak menyembunyikan ilmu. Dan barang siapa yang membuang perjanjian tersebut, maka dia telah menggabungkan dua kerusakan. Yang pertama, dia menyembunyikan ilmu. Yang kedua, dia telah melakukan al-ghish, penipuan, ya, terhadap manusia, pembodohan terhadap umat. Ya, ini celaan bagi mereka, orang yang punya ilmu namun tidak menyampaikan ilmu. Ya. Yang pertama Allah cela, Allah ancam dengan laknat. Yang kedua Allah cela, ya, mereka orang-orang Yahudi dan yang semisalnya. Ya, walaupun ayat tadi turun kepada orang-orang Yahudi, namun ayat itu secara lafadznya umum, sehingga maknanya itu umum untuk siapa saja yang menyembunyikan ilmu. Demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak boleh bagi seorang yang Allah berikan ilmu, sudah belajar ilmu agama, lalu dia tidak mau menyampaikan ilmu tersebut, maka dia akan terancam dengan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Misal dia adalah orang yang mengerti ilmu agama di satu tempat, tidak ada lagi yang mengerti ilmu agama kecuali dia. Sedangkan manusia ketika itu membutuhkan ilmu agama, bimbingan. Namun dia tidak mau menyampaikan, tidak mau mengajari. Maka dia terkena dengan hadis tadi. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, barang siapa yang ditanya lalu disembunyikan ilmunya, ya, maka dia akan dikekang dengan kekangan dari neraka pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan laknat. Nah, jadi kewajiban orang yang berilmu adalah menyampaikan ilmunya. Iya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, "Laula ayatan fi kitabillah." Kalau seandainya tidak ada dua ayat dalam Al-Quran, dua ayat tadi yang kita sebutkan, "Ma haddatsukum syai'an," aku enggak akan memberikan hadis sedikit pun kepada kalian. Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak mau mengajarkan hadis. Kalau seandainya tidak ada dua ayat tadi dalam Al-Quran yang mengancam orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Iya. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzi yata'allamul ilma tsumma la yuhaddisu bihi kamatsalil ladzi yaqnizul kanza la yunfiqu minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang belajar ilmu, mondok, yang mempelajari ilmu, mendalami ilmu agama, lalu tidak diajarkan, hanya untuk dirinya. Iya. Padahal manusia di sekeliling dia, orang yang dekat dengan dia membutuhkan. Ayo ngajar, ayo ajari kami ilmu agama. Kami butuh ilmu akidah, ilmu ibadah, muamalah. Iya. Kami butuh. Tapi dia tidak mau mengajarkan. La yuhadisu bihi. Maka kata Nabi, itu seperti orang yang menumpuk-numpuk harta, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, berarti zakatnya orang yang berilmu apa? Diajarkan. Iya. Diajarkan. Ngajar itu gak mesti ngisi taklim. Iya. Ngajarkan itu bisa di rumah, bisa di tempat-tempat yang lain. Menyampaikan ilmu. Ini hukumnya demikian, ini hukumnya demikian. Ya, bagi yang mengerti ilmu fikih, dia mengajari ilmu fikih. Bagi yang mengerti ilmu, ya, baca Quran dan tafsirnya, dia mengajarkan ilmu yang dia ketahui. Ya, itu zakatul ilm. Zakatnya ilmu itu dengan disampaikan. Kata para ulama. Jadi kalau orang punya ilmu agama tidak diajarkan, itu seperti orang yang punya harta namun enggak dizakati hartanya. Terancam dengan ancaman tadi. Sebagaimana orang yang menumpuk-numpuk harta terancam dengan ancaman yang keras ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya. Demikian. Oleh karena itu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada mereka-mereka yang memiliki ilmu agar mengajarkan ilmu. Bahkan mengajarkan ilmu itu adalah termasuk pahala yang terus mengalir. Walaupun orang yang mengajarkan ilmunya itu sudah meninggal. Iya. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu." Apabila seseorang itu meninggal, maka terputuslah amalnya, berhenti sudah. Karena dia tidak beramal. Illa min salas, kecuali tiga. Nah, di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan. Dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah pula yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'min min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih." Di antara amalan kebaikan yang akan mengikuti seorang mukmin setelah meninggal, artinya apa? Dia sudah berhenti beramal, sudah meninggal, tapi pahalanya tetap mengalir kepadanya. Iya, tidak terputus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ilmun 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang ia ajarkan dan ilmu yang ia sebarkan dengan langsung, ya, atau dengan tulisan, dia menyebarkan ilmu. Ilmu itu dipahami oleh manusia, diamalkan sehingga bermanfaat bagi manusia yang ada di sekitar dia. Iya. Lalu dia meninggal, ilmu itu masih diamalkan oleh manusia. Ilmu yang diajarkan oleh dia masih diamalkan oleh manusia. Maka pahalanya mengalir, mengalir, mengalir. Demikian. Itu diantaranya. Dan juga Nabi mengatakan, "Wa waladan salihan tarakahu." Seorang orang tua yang meninggalkan anak yang saleh, "Aw mushafan warathahu." Atau dia mewakafkan mushaf, "Aw masjidan banahu." Atau masjid yang ia bangun, "Aw baitan libni sabil banahu." Atau rumah yang dia peruntukkan orang, untuk orang-orang yang safar, singgah, beristirahat, "Aw nahran ajrah." Atau sungai yang ia alirkan untuk diambil manfaatnya oleh manusia, "Aw sadaqatan akhrajahu min malihi." Atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyebarkan ilmu selain itu kewajiban adalah amal jariah bagi seseorang. Iya. Amal jariah, bahkan ilmu adalah satu amalan yang tidak akan terputus. Jariahnya, mengalirnya tidak akan terputus. Berbeda dengan harta. Ya, kalau kita contohkan, kalau orang membangun masjid, masjidnya dimanfaatkan. Selama masjid itu dimanfaatkan, pahalanya mengalir. Tapi kalau masjid itu sudah rusak, roboh, lalu tidak dimanfaatkan kembali, masih mengalir? Tidak mengalir. Iya. Berbeda dengan ilmu. Iya. Tidak ada terputus. Nah, inilah kelebihan ilmu dibanding amal ibadah yang lain. Ya, amal jariah yang lain. Sehingga, ya, seseorang yang Allah berikan ilmu, jangan bakhil. Jangan dia, ya, pelit untuk memberitahu, mengajarkan ilmu tersebut. Ya. Selain itu adalah kewajiban. Kemudian, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, namun para ulama mengecualikan beberapa kondisi bahwa diperbolehkan menyembunyikan ilmu karena satu maslahat. Kalau tadi sudah kita ketahui bersama, menyembunyikan ilmu enggak boleh. Haram hukumnya, dosa besar. Iya. Nah, sekarang ada pengecualian. Boleh dalam satu waktu, ya, seseorang menyembunyikan ilmu. ya, dari beberapa kelompok manusia. Ya. Dalilnya adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ketika beliau ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu hak Allah terhadap hamba dan apa itu hak hamba terhadap Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hak hamba terhadap Allah adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Adapun hak Allah terhadap hamba, Allah tidak akan mengazab siapa saja dari kalangan hambanya yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah saya sampaikan berita ini kepada manusia? Qala la, tidak. Ya, fayattakilu. Kalau kamu sebarkan hadis ini, maka orang-orang akan ya bersandar kepada hadis ini dan tidak beramal, tidak berlomba-lomba dalam amal soleh. Yang penting enggak syirik, begitu. Namun kata para ulama, hadis ini ya, yang pertama adalah dalil bolehnya tidak menyampaikan ilmu kepada ya sekelompok orang, tidak kepada semuanya. Ya. Sebagaimana disebutkan bahwa hadis ini kata para ulama tidak disampaikan kepada awamun nas wal juhal. Hadis ini tidak disampaikan kepada mereka orang-orang awam dan orang-orang bodoh. Iya. Tetapi hadis ini bisa disampaikan kepada khawasun nas, kepada orang-orang tertentu yang mereka memiliki iman yang kuat sehingga tidak membahayakan dengan disampaikan hadis ini. Demikian. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bolehnya menyembunyikan ilmu ya pada ya waktu tertentu dan dari orang tertentu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitab Tauhid mengatakan jawaz katmil ilmi lil maslahah. Dalam hadis ini mengandung faedah bolehnya menyembunyikan ilmu karena satu maslahat. Iya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci bahwa menyembunyikan ilmu itu tidak mutlak, tetapi ya disembunyikannya dari orang-orang tertentu dan waktu-waktu tertentu saja. Nah, karena satu tujuan, karena kalau disampaikan akan timbul fitnah. Iya. Atau seperti tadi. Jadi tidak semua ilmu disampaikan. Tidak semua ilmu disampaikan. Ada ilmu-ilmu yang boleh disembunyikan. Seperti ilmu-ilmu yang ya tidak mudah dipahami. Tidak mudah dipahami. Ma anta muhaddisu qauman. Ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum. Kata Nabi SAW, tidaklah engkau menyampaikan satu hadis kepada satu kaum yang tidak bisa dicerna oleh akal-akal mereka, illa, melainkan kata Nabi SAW, padanya ada fitnah. Jadi fitnah. Iya. Ali Ibn Abi Thalib mengatakan hadithun nas bima ya'rifun. Iya. Sampaikanlah ilmu kepada manusia dengan yang mereka bisa pahami. Demikian. Tidak semua ilmu. Nah, ini pengecualian. Pengecualian dari apa yang sudah kita bahas, yaitu larangan menyembunyikan ilmu. Kemudian, kenapa orang yang menyembunyikan ilmu disebutkan tadi dalam ayat, mereka mendapatkan laknat dari Allah, dari Al-La'inun, dari makhluk-makhluk Allah, ya, di antaranya malaikat. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ketika orang yang berilmu dan orang yang belajar ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan dengan semua makhluk Allah, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, di air, beristighfar memohon ampun kepada mereka orang yang mempelajari ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Maka sebaliknya, bagi mereka yang memiliki ilmu namun disembunyikan, maka Allah dan makhluk-makhluk, ya, itu akan melaknat orang tersebut. Orang yang punya ilmu namun disembunyikan. Sebaliknya, ya, sebaliknya, hukumnya sebaliknya. Orang yang menyampaikan ilmu akan, ya, dimintai ampun untuknya oleh makhluk-makhluk Allah. Sebaliknya, orang-orang yang menyembunyikan ilmu, maka Allah dan makhluk-makhluk Allah akan melaknat dia, mendoakan agar ia dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. An ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diamalkan dan tidak diajarkan. Tidak diajarkan. Naam. Nah, itu diantara salah satu ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang kita baca pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Sambil nunggu Isya mungkin tinggal beberapa menit lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.